senyuman mu ada kejujuran yang hilang lagi. Dalam cerita dan tawaku juga dalam sikapku ada kebohongan yang tersembunyi. Rasakan seakan lekat dalam hati kita. Kesan yang jenuh kuberikan segala kepalsuan. Dengan dosaku yang tiap memisahkan.